Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Kita semua meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh yang ada, maka hak Allah lah untuk memilih dari mereka untuk Allah Subhanahu wa taala muliakan dan lebihkan dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dan Allah Subhanahu wa taala pilih Baitullahil Haram sebagai tempat yang paling mulia dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling baik dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala pilih Jibril sebagai malaikat yang paling utama. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan waktu, bulan-bulan yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bulan Ramadan sebagai bulan yang paling utama dan juga bulan-bulan yang lainnya. Maka di antara waktu bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan Allah berikan keutamaan untuk bulan tersebut adalah bulan yang kita sedang berada padanya, yaitu bulan Al-Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di mana bumi ini, langit ini dan juga seluruh yang ada, manusia makhluknya semua berjalan di dalam 12 bulan tersebut. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum, yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian dengan kemaksiatan, dengan dosa padanya. 4 bulan hurum tersebut, 4 bulan yang mulia tersebut adalah bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36. Kenapa 4 bulan tersebut disebut dengan bulan hurum? Hurum summiyat huruman li ziyadati hurmatiha. 4 bulan tersebut disebut dengan bulan yang hurum karena 4 bulan tersebut memiliki hurum, hurmah, secara bahasa artinya kemuliaan dibandingkan bulan-bulan yang lain, ya. Jadi dinamakan bulan hurum karena 4 bulan ini memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Wa tahrimil qital fiha. Kemudian alasan kedua, karena diharamkannya berperang pada bulan-bulan tersebut. Ketika kita memahami bahwasannya 4 bulan tersebut adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka selaku seorang muslim mukmin untuk memuliakan, untuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain itu berasal dari takwanya yang ada dalam hatinya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha untuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah bulan-bulan ini. Bagaimana caranya kita memuliakan bulan-bulan tersebut? Maka disebutkan dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian dengan dosa, dengan maksiat, fihin padanya. Para ahli tafsir memberikan dua kemungkinan yang dimaksud dengan fihin padanya. Apakah padanya itu yang dimaksud adalah kembali kepada 12 bulan? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita 12 bulan tersebut, Allah tentukan kita berjalan pada 12 bulan tersebut. Itu adalah minnah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami 12 bulan tersebut adalah karunia dari Allah, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya berupa 12 bulan tersebut. Bagaimana cara mensyukurnya? Yaitu dengan memakmurkan, mengisi 12 bulan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan hamba, dan berhati-hati agar jangan sampai kita menggunakan 12 bulan tersebut yang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, digunakan untuk mendzalimi diri kita sendiri dengan kita berbuat maksiat dan dosa, atau mendzalimi orang lain. Ini kemungkinan makna pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Firman Allah, maka jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian padanya. Kemungkinan pertama, padanya yang dimaksud adalah 12 bulan tersebut. Di mana 12 bulan tersebut itu adalah karunia dari Allah sehingga kita hidup di dalam 12 bulan tersebut. Maka seyogianya bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan kita mengisi 12 bulan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan kedua yang disebutkan oleh ahli tafsir, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian padanya, yaitu yang dimaksud adalah al-arba'al hurum, 4 bulan yang mulia tersebut. Allah kan menciptakan 12 bulan. Nah, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang hurum, yang mulia. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan yang mulia tersebut. Ya. Jadi yang namanya maksiat dosa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, apakah di 4 bulan tersebut atau di luarnya. Akan tetapi lebih dilarang lagi, lebih besar lagi dosanya ketika dilakukan pada 4 bulan yang mulia tersebut. Ya. Kenapa? Dosa yang dilakukan pada 4 bulan tersebut lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di luar 4 bulan tersebut, li ziyari tahrimiha. Ya. Karena begitu mulianya bulan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut, malah kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara bentuk kezaliman yang dilarang pada 4 bulan tersebut adalah seorang melakukan qital, peperangan. Ya. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya berperang pada bulan-bulan haram ini masih haram hukumnya, belum dihapus hukum haramnya. Ya. Beramal dengan hadis atau nas yang umum yang menjelaskan tentang haramnya berperang pada bulan-bulan haram tersebut. Ya. Jadi fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Ya, di antara bentuk kezaliman yang dilakukan pada bulan haram adalah seorang melakukan qital, peperangan pada 4 bulan tersebut. Ya. Hukum ini ya para ulama berselisih. Ya. Ada yang berpendapat hukum ini masih berlaku, belum dihapus pengharaman berperang pada 4 bulan tersebut. Dalilnya adalah keumuman hadis, keumuman ayat yang mengharamkan al-qital, berperang pada 4 bulan tersebut. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anisyahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan yang diharamkan untuk berperang padanya. Qul, jawablah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan-bulan haram adalah suatu yang besar. Ya, dosa besar. Ya, ini umum, barakallahu fiik. Belum dihapus, ya. Ini menurut sebagian ulama, ya. Kita sebutkan yang ini karena ini yang sesuai dengan penamaan bulan haram, ya. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya dinamakan bulan haram, bulan hurum, pertama karena bulan tersebut memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Kemudian kedua, dinamakan bulan haram, hurum, karena pada bulan tersebut diharamkan untuk berperang. Ya. Dan hukum ini menurut sebagian ulama masih berlaku. Ya. Karena keumuman ayat yang mengharamkan hal tersebut. Ya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan, dinukilkan oleh As-Sa'di, ya, setelah mereka menjelaskan bahwasannya ayat tersebut, yas'alunaka 'anisyahril haram qitalin fi kul qitalun fi kabir, bahwasanya ayat ini belum dinaskh, belum dihapus, ya, hukum haramnya berperang pada bulan-bulan haram ini belum dihapus. Di antara alasannya, li'anna min jumlati maziyatil ashhuril hurum, karena diharamkannya berperang pada bulan-bulan hurum ini termasuk dari keistimewaan, kekhususan bulan-bulan haram. Bal akbaru mazayaha tahrimul qitali fiha, bahkan keistimewaan, kekhususan bulan-bulan haram yang paling besar adalah diharamkan berperang padanya. Ini di antara sisi yang menguatkan pendapat masih diharamkannya untuk berperang. pada bulan-bulan haram. Karena di antara keistimewaan kekhususan bulan-bulan haram yaitu diharamkan berperang padanya. Ya, diharamkan berperang innama huwa fi qital ibtida, yaitu ketika kita memulai perang, menyerang. Ini enggak boleh di bulan-bulan haram. Adapun ketika kita ludafa, kita diserang kemudian kita membela diri, maka itu boleh sekalipun di bulan haram, sekalipun di tanah haram. Kemudian bahkan yang menghormati bulan-bulan haram ini bukan hanya dari kaum muslimin. Ya. Di luar kaum muslimin, kaum muslimin jahiliyah terdahulu juga memuliakan bulan-bulan haram ini. Mereka tidak berperang padanya. Ya. Oleh karena itu, sebab turunnya ayat yang tadi kita baca, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi, mereka bertanya kepada kamu, kepada Muhammad, tentang bulan yang diharamkan berperang padanya. Sebab nuzulnya itu karena terjadi pada utusan perang yang diutus oleh Rasulullah SAW, yaitu utusannya Abdullah bin Jahsy, mereka membunuh Amr bin Al-Hadrami dan merampas hartanya. Dan itu dikatakan terjadi pada bulan Rajab. Ya. Bulan haram. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy bertanya, "Loh, ini kok malah membunuh di bulan haram?" Ya kan? Mereka bertanya, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi." Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bulan yang diharamkan berperang padanya. "Loh, ini kok malah membunuh?" Ya. Maka jawablah, "Qitalun fihi kabir." Ya. Berperang pada bulan-bulan tersebut adalah sesuatu yang besar. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Allah Subhanahu wa taala bela nabinya, bela kaum muslimin. Ya, membunuh pada bulan haram adalah suatu yang kabir, yang besar. Tapi mengusir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam, menyiksa kaum muslimin ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, wa kufrum bihi, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusir dari Masjidil Haram, wa ihraju ahli minhu, dan juga mengusir penduduk Masjidil Haram, mengusir ahlu Makkah darinya, itu akbar, itu dosanya lebih besar indallah, di sisi Allah, ketimbang tadi membunuh pada bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah tersebut yang tadi disebutkan, ya, menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, dan juga kufur kepada Allah, menghalangi manusia dari masjid Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu, dosa itu lebih besar ketimbang membunuh di bulan haram. Ya. Ini sebab nuzul ayat ini. Asyahid di sini, mereka di luar dari kaum muslimin juga ikut, ya, menghormati, memuliakan bulan-bulan haram. Di antaranya adalah bulan Al-Muharram. Kemudian, di antara yang menunjukkan keutamaan bulan Muharram pula, yaitu An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebut bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram kepada Allah, tentunya ini menunjukkan betapa mulia dan keutamaan yang ada pada bulan tersebut. Ya. Ini sama dengan Baitullah. Ya. Rumah banyak. Tapi ketika disandarkan kepada Allah Baitullah, maka menunjukkan mulianya rumah tersebut. Rasul banyak utusan. Tapi ketika disandarkan kepada Allah Rasulullah, akan lebih mulia. Jelas ya? Ya. Untuk menggambarkan saja ya, mimbar bitaklif ya. Ini peci yang kita pakai ya, mungkin harganya 15.000 ya. Tapi kalau ini peci bekasnya Pak Presiden, lebih berharga dan lebih dimuliakan. Ya. Jelas ya? Lah ini, bulan-bulan banyak. Tapi An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah. Maka ini menunjukkan mulianya dan keutamaan bulan tersebut. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada syahrullah, ini sahihnya. Bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan al-Muharram. Ini keutamaan bulan Muharram yang kedua ya, yaitu An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian lebih khusus lagi dari bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ini lebih dimuliakan lagi. Ya. Memiliki keutamaan yang lebih besar lagi. Bahkan dimuliakannya bulan Muharram di tanggal 10 Asyura, ini dimuliakannya bukan hanya oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW, oleh kaum muslimin, bahkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga memuliakan Asyura ini. Ya. Di mana Nabi Musa alaihi salatu wasalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram Asyura, memuliakan tanggal 10 tersebut. Begitu pula kaumnya Nabi Musa, mereka melakukan puasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat-Nya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Muharram di tanggal 10 dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut ya. Disebutkan di dalam sahihain sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunah?" Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Maka orang-orang Yahudi mereka menjawab, "Hadza yaumun adzim." Ini adalah hari yang agung, di mana anjallahu fihi Musa wa qaumah, Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari tersebut. Wa harraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya pada hari tersebut. Maka sebagai wujud syukur atas nikmat tersebut, fasamahu Musa, Musa dan juga orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut sebagai wujud syukur atas nikmat-Nya. Ya, karena telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam laut. Ya, sehingga orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita juga mengagungkan, memuliakan tanggal 10 dari Muharram. Barakallahu. Maka Rasul SAW ya, mengatakan ketika mendengar bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram ya, sebagai wujud syukur karena telah diselamatkan Musa, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum ya, kita selaku kaum muslimin lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi ya. Kalian memuliakan hari tersebut sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada Musa alaihissalam, maka kita lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka Ar-Rasul alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan umatnya pula untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini keutamaan tanggal 10 Muharram lebih khusus lagi ya. Bahkan yang memuliakannya bukan hanya kita tapi umat-umat sebelum kita. Mundu zaman sudah sejak dulu tanggal 10 Muharram ini dimuliakan ya. Kemudian pembahasan setelahnya, lalu apa saja yang disyariatkan untuk diamalkan pada bulan-bulan haram. Yang disyariatkan pada bulan-bulan haram ya, yaitu seorang memperbanyak ibadah secara umum. Ibadah apa saja? Salat, puasa, zakat tanpa mengkhususkan. Ya. Dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya mulianya bulan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-Nya adanya waktu-waktu, adanya musim-musim di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi mereka-mereka yang mau beramal pada waktu-waktu tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kaum mukminin untuk memanfaatkan waktu tersebut, waktu-waktu yang mulia, dengan melakukan berbagai macam ibadah, kebaikan. Tentunya ini adalah karunia Allah. Dengan Allah memuliakan waktu-waktu, maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahala kaum mukminin bagi mereka yang mau beramal pada waktu tersebut, sehingga mereka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus Allah mengancam bagi mereka-mereka yang berani melakukan dosa di bulan-bulan yang mulia tersebut. Ya. Maka orang yang berbahagia yang sesungguhnya adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersegera untuk memanfaatkan waktu-waktu ini, waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan haram. Dan orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan bulan haram, terlebih dia berani berbuat dosa pada bulan-bulan haram. Nah, secara umum ya. Dan ada ibadah yang secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram, yaitu kasratus siyam, memperbanyak puasa. Dalilnya ya tadi yang sudah kita sebutkan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Memperbanyak puasa. Terkhusus puasa Asyura, puasa di tanggal 10. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan tentang pahala puasa Asyura. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffir as-sana allati qablah. Puasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah dengan puasa tersebut mudah-mudahan Allah mengampuni dosa satu tahun sebelumnya. Ya. Barakallahu fiik. Ini tanggal 10 Muharram adanya cuma satu kali dalam satu tahun. Ya. Dan dengan kita puasa satu hari tersebut, di antara keutamanya Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa kita satu tahun sebelumnya. Maka ketika kita menyadari hal ini, kita berusaha untuk mengejar fadilah tersebut, keutamaan tersebut, dan tidak menyia-nyiakannya. Ya. Ya, satu tahun hanya satu kali. Ya. Maka jangan disia-siakan keutamaan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Maka beliau menjawab, "Ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadla 'ala al-ayyam illa hadzal yawm." Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu hari yang mana Rasul mengharapkan keutamaannya dari hari tersebut dibandingkan hari-hari yang ada, kecuali pada hari ini, pada hari Asyura. Ya. Jadi puasa pada hari Asyura itu sangat diharapkan keutamaannya. Barakallahu fiik. Ini lebih khusus lagi amalan pada bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan maratib, tingkatan-tingkatan puasa Asyura. Ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu siyam fit tasi' wal ashir wal hadi ashar. Puasa di tanggal 9 Muharram, tanggal 10-nya dan tanggal 11-nya. Ini a'lil maratib, tingkatan yang paling tinggi, yang paling utama, ya. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 puasa. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, "Shumu yauma Asyura." Hendaklah kalian berpuasa pada hari Asyura tanggal 10. "Wa harifu fihi al-yahud." Ya, kita sudah mengetahui bahwa orang Yahudi juga puasa di bulan Muharram tanggal 10. "Wa harifu fihi al-yahud," dan selisihilah oleh kalian padanya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Kalian hendaklah selisih orang Yahudi pada hal tersebut. Itu dengan cara sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Kalian puasa satu hari sebelumnya, itu tanggal 9-nya, au ba'dahu yauman, atau puasa satu hari setelahnya, itu tanggal 11-nya. Jelas ya? Ini tingkatan pertama. Ya. Puasa pada tanggal 9, 10, 11-nya. Tingkatan kedua, siyam fitasi wal ashir. Puasa pada tanggal 9 dan 10-nya dari bulan Muharram. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 10 dan juga memerintahkan sahabatnya untuk puasa pada tanggal 10, maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu yaum tu'azimul yahud wan nasara." Itu tanggal 10 itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Apa kita akan ikut-ikutan mengagungkan hari tersebut dengan kita berpuasa pada hari tersebut? Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'." Apabila datang tahun datang, apabila datang tahun yang akan datang, ya, insyaallah kita akan puasa pada hari yang ke-9-nya. Ya. Apabila kita diberi kesempatan untuk menjumpai tahun yang akan datang, insyaallah kita akan puasa pada hari yang ke-9-nya. Namun disebutkan oleh Ibn Abbas, tidaklah datang tahun berikutnya kecuali Rasulullah SAW sudah wafat, sehingga beliau belum sempat puasa pada hari ke-9-nya. Coba kita perhatikan dalam masalah ibadah saja, ya, kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang yang di luar dari kaum muslimin, orang Yahudi dan Nasara. Ya, terlebih lagi dalam masalah yang lainnya. Jelas ya? Kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang yang di luar dari kaum muslimin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dilarang menyerupai orang-orang kafir. Ya. Nah, ini suatu musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan bahkan musibah ini telah merebak. Banyak dari kaum muslimin tidak paham tentang masalah ini. Tashabbuh, haram. Dari pakaiannya, dari rambutnya, wilahri, dari gayanya. Kemudian, tingkatan yang ketiga, yaitu puasa pada tanggal 10-nya dan tanggal 11-nya. Ya, ini sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama. Kemudian yang keempat, yaitu puasa pada hari ke-10-nya saja. Jelas yang ini tingkatan yang keempat. Maka di antara para ulama ada yang membolehkan hal tersebut. Puasa hanya tanggal 10-nya saja. Karena umman hadis yang menyebutkan tentang keutamaan hari Asyura. Ya, itu siyam yaumi Asyura ahtasibu ala Allah ayukaffir as-sana allati qablah. Puasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah supaya Allah menghapus dosa satu tahun sebelumnya dengan puasa tersebut. Ini umum. Ya, yang penting puasa tanggal 10-nya. Tidak diikat apakah harus puasa sebelumnya atau setelahnya. Jelas ya. Jadi di antara para ulama ada yang membolehkan puasa hanya tanggal 10-nya saja. Ini 4 tingkatan puasa Asyura. Kemudian di antara yang disyaratkan pula pada bulan-bulan haram, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan kezaliman, kemaksiatan, dosa. Ya, hibah, namimah, memandang sesuatu yang haram, wala akhir yang biasa kita lakukan. Yaitu semua haram. Lebih haram lagi ketika dilakukan pada bulan-bulan haram. Qatadah mengatakan, ya, inna dhulma fi syahril haram a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwah. Kezaliman, dosa yang dilakukan pada bulan haram itu lebih besar dosanya, kejelekannya, ketimbang kezaliman dan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan selain bulan haram. Barakallahu. Dalilnya jelas, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Kemudian di sana ada beberapa akhta, kekeliruan yang merebak di tengah kaum muslimin yang perlu kita ingatkan, yaitu bahwasanya tidak ada fadilah khusus atau amalan khusus di bulan Muharram yang berlandaskan hadis yang sahih, kecuali yang berkaitan dengan puasa yang tadi kita sebutkan, ya. Al-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa kadzalika qad yaruju ala katsir mimman yantasibu ila sunnah ahadits yadhunnunaha min as-sunnah wa hiya kadhib. Ya. Begitu pula telah beredar pada kebanyakan orang yang menisbatkan bersunnah. Dia belajar sunnah. Nah, telah beredar pada mereka hadis-hadis yang mereka mengira itu bahwasanya dari sunnah, padahal itu dusta, bukan dari sunnah. Hadis yang dhaif. Kal ahadis al-marwiyah fi fadha'il Asyura, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan khusus pada hari Asyura selain keutamaan puasa. Ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Seperti fadlil kuhli fi, keutamaan seorang memakai celak pada hari Asyura, keutamaan seorang mandi, ya, mandi janabah tentunya pada hari Asyura, keutamaan seorang berbincang-bincang, keutamaan seorang misalnya mengecat, mewarnai kukunya, atau keutamaan seorang berjabat tangan pada hari Asyura, atau keutamaan seorang memberikan nafkah yang lebih pada keluarganya pada hari Asyura, dan semisalnya, walaysa fi Asyura hadisun sahih ghairu shaum. Ini kesimpulannya. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan pada hari Asyura selain puasa pada hari Asyura. Jelas ya? Ini kesalahan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kekeliruan pada keyakinan sebagian kaum muslimin bahwasanya ketika masuk awal tahun Hijriah bulan Muharram itu adalah hari di mana Rasul alaihi salatu wasallam hijrah padanya. Ya. Jadi Rasul hijrah di tanggal 1 Muharram atau di bulan Muharram, maka ini adalah keyakinan yang keliru. Sehingga atas dasar itu mereka melakukan perayaan-perayaan yang mengingatkan akan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Maka dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, lam yakun at-tari as-sanawi ma'mulan bihi fi awal al-Islam. Ya. Penanggalan pada satu tahun bulan Hijriah ini, ya, itu pada awal-awal Islam belum ada, belum digunakan. Ya. Adanya kapan? Hatta kanat khilafat Umar. Adanya sampai pada khilafat Umar. Ketika pada khalifah Umar Ibn Khattab, maka ketika itu mulai dibuatlah penanggalan Islam, tanggal Hijriyah. Ketika itu kekuasaan Islam dan kaum muslim mulai meluas melebar. sehingga mereka butuh adanya penanggalan. Ya, ketika menulis surat, ya, butuh diketahui tanggalnya berapa. Ya, maka pada tahun yang ketiga atau yang keempat pada masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab, beliau atau Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, ya, menulis surat kepada Umar Ibn Khattab mengatakan bahwasanya ya'tina minka kutub laisa laha tarikh, datang kepada kita, ya, risalah-risalah, surat-surat darimu selaku khilafah, khalifah, dan enggak ada tanggalnya. Selesai. Maka mulai dibutuhkan adanya penanggalan, ya. Di mana kekuasaan Islam mulai melebar, meluas, ya, ketika khalifah mengirim surat kepada berbagai macam penjuru, enggak ada tanggalannya, maka akan muncul madharah. Fajama' Umar as-sahabah, maka Umar pun mengumpulkan para sahabat, fastasyarahum, meminta pendapat para sahabat, ya, gimana ini kita menyusun kalender tahunan. Maka sebagian sahabat ada yang berpendapat, ya udah kita nyusun kalender tahunan sebagaimana kalendernya orang-orang Persia. Ada yang namun ditolak, tidak disukai kalender tersebut. Ada yang berpendapat, ya udah kita menentukan kalender sesuai dengan kalendernya orang-orang Romawi. Ya, itu pun ditolak. Ya. Ada lagi yang berpendapat, ya udah kita buat kalender dimulai dari Maulidin Nabi, ya. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan itu 1, tanggal 1, ya. Tahun 1. Ada yang mengatakan min mab'asi, enggak, dimulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Kita tetapkan itu tanggal 1 tahun 1. Ada yang pendapat lain min hijrati, kita tetapkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Ya. Ditetapkan tahun 1 itu dari hijrahnya. Maka ketika mendengar pendapat ini, Umar mengatakan al-hijrah, ya, kita akan tetapkan satu hijriah ini dengan tahun di mana Rasulullah SAW hijrah padanya, ya, bukan hari, ya, bukan hari, tahun. Jadi satu hijriah itu tahun di mana Rasulullah SAW hijrah pada tahun tersebut, bukan hari, bukan bulan. Jelas, ya. Karena dengan hijrah tersebut farraqat bainal haqq wal batil, terpisahkan mana yang hak, mana yang batil. Kaum muslimin berhijrah ke Madinah, orang kafir di Mekah. Maka sepakatlah, ya, satu hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, ya. Kemudian mereka bermusyawarah lagi. Ya, tadi tahunnya, ya, tahunnya. Min ayyi syahrin yaqulu tidak usana. Kalau gitu satu, ya, tanggal satunya itu dimulai dari mana? Terus, ya. Kalau tadi kan tahun pertamanya sepakat dihitung dari hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah, sepakat. Ya, sudah. Tahun 1 Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah hijrah padanya. Jelas, ya. Kemudian musyawarah lagi. Ya, sekarang bulan pertamanya dimulai dari bulan apa? Bulan kan ada 12 bulan. Ya. Apakah dimulai dari bulan Muharramnya atau Safarnya atau Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya? Maka ada beberapa pendapat, ya. Maka sebagian ada yang mengatakan, ya, dimulai dari bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Jadi satu hijriah adalah hijrahnya Nabi Sallam padanya dan bulan pertamanya yang diletakkan di tanggal 1 di tahun Hijriah adalah bulan Ramadan. Kemudian ada yang berdapat lagi, enggak di Rabiul Awal saja. Kenapa? Karena Rasul hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Ini keliru. Jelas ya? Bukan bulan Muharram. Jelas ya? Rasul hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Kemudian setelah itu Umar, Utsman, Ali, mereka sepakat memilih bulan Muharram, di mana dimulainya tahun dengan bulan tersebut. Paham ya? Dan tentunya Umar, Utsman, Ali di dalam agama Islam lahu sunnah, dia berhak untuk diikuti. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Naklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Jelas ya? Maka disepakatilah, yaudah, tanggal tahun 1 Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah SAW hijrah padanya, dan bulannya dimulai dengan bulan Muharram. Jelas ya? Kenapa dipilih bulan Muharram? Li'annahu syahrun haram. Karena itu adalah bulan yang haram, di mana bulan haram tersebut datangnya setelah bulan Dzulhijjah. Yang mana ketika bulan Dzulhijjah, kaum muslimin menunaikan haji mereka. Dan dengan mereka menunaikan haji mereka, maka sempurnalah rukun Islam yang ada pada mereka. Ya. Maka dimulai dengan bulan Muharram. Dan juga karena bulan Muharram ini barakallahu fiik jatuhnya setelah bulan di mana Rasulullah SAW melakukan baiat dengan orang-orang Ansar, dengan penduduk Madinah, dengan barakallahu fiik, yaitu baiat Aqabah yang kedua, ya, baiat Aqabah, janji setia yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang-orang Ansar. Ya, banyak isi baiatnya, di antaranya berbaiat supaya membela Nabi SAW mati-matian, ya, mengorbankan segalanya untuk Nabi SAW. Ini terjadinya di bulan Dzulhijjah. Nah, dengan terjadinya baiat ini menjadi pembuka Nabi SAW hijrah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Jadi ini yang kita luruskan ya. Kebanyakan kaum muslimin meyakini bahwasanya tanggal 1 Muharram atau bulan Muharram itu adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, sehingga mereka melakukan perayaan-perayaan ya untuk mengingat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu keliru ya, sesuai dengan tarikh sejarah Nabi sallam hijrahnya dari Makkah menuju Madinah itu bulan Rabiul Awal. Jelas ya? Adapun bulan Muharram diletakkan di awal dari bulan atau kalender Hijriah, itu adalah ijtihad sahabat, ya, musyawarah sahabat, dan itu ditetapkannya di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.